malas na usaha. Cerita sana sini gebang, kau merata-rata. Pantang depan mata, ada saja cerita. Ibu beli kawan, memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Kadok gadai tanah. Dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari lintang kukang. Kau tak mampu bayar sekupang pang ala gazam. Kepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing diri-diri ala sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duit ku berimu semua entah ke mana. Memang nefas orang tikam di tapak kakinya. Memang kau salah, ku tak boh, kau pun tak apa. Lampung iseng semati lo. Ulucing satu. Besan kita? Serius ah? Oh no.